Ahmad Azam dari Sulawesi Utara. Masya Allah, tengah, selatan, ke utara. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Baik, silakan. Apa namanya? Ustaz, saya belum lama memeluk Islam. Dan setelah setengah tahun hijrah ini, istri saya meninggal karena kecelakaan. Yang saya butuh untuk tanyakan, Ustaz, maaf, bagaimana caranya supaya Allah bisa satukan dua jiwa ini di alam kubur, bahkan di akhirat. Dan yang kedua, Ustaz, izin. Orang tua saya juga sudah meninggalkan dunia, dan saya tidak sempat memberitakan Islam. Bagaimana caranya saya berbakti, sedangkan Allah melarang untuk mendoakan mereka. Sekolah-kolah, Ustaz. Baik, Allah ibarik fik. Yang pertama, saya turut mendoakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan limpahan rahmat, perlindungan, kekuatan, dan istiqamah dalam menjalani kehidupan sampai kita semua berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan segala keutamaan yang terbaik untuk Anda, keluarga seperti yang Anda harapkan, dan semoga percikan-percikan kemuliaan itu diberikan kepada kita seluruhnya. Alhamdulillah, kalau Anda membuka perjalanan kehidupan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi inspirasi, karena rata-rata kan di zaman Nabi itu mualaf, ya kan? Masuk Islam, berkehidupan, ada yang baru masuk juga berpisah dengan ibundanya, ada yang baru masuk juga kemudian berpisah dengan keluarganya, ada yang keluarganya meninggal duluan, dan itu memberikan satu inspirasi yang tinggi kepada kita untuk belajar. Kita bisa membaca bagaimana perjalanan hidup sampai banyak yang dimuliakan di antara mereka. Bahkan tidak sedikit juga yang oleh lisan Nabi dimuliakan dan diberikan kabar gembira di antara mereka masuk surga tanpa hisab, bertemu dengan keluarganya kembali dan sebagainya. Bahkan juga turun ayat yang memberikan kemuliaan-kemuliaan dan jalan-jalan dan menjawab di antara itu semua pertanyaan yang tadi Anda sampaikan. Baik, yang pertama adalah tentang bagaimana kita memiliki harapan agar kita bisa diperjumpakan, dipertemukan dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan Nabi sudah memberikan penjelasan ini. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu Allah akan pertemukan dengan siapa yang ia cintai. Nah, dan cinta itu butuh pembuktian. Seperti kita mencintai pasangan, atau mencintai anak, istri, orang tua, kerabat. Itu kan ditampakkan dalam ekspresi, dalam pemberian, kan, dalam kasih sayang, dan sebagainya. Nah, cinta yang melampaui batas-batas keduniaan, yang ingin dipertemukan di alam-alam berikutnya dan sebagainya, itu pun butuh pembuktian. Apa yang kita buktikan untuk bisa mewujudkan itu semua harapannya? Maka yang pertama yang dilakukan adalah memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ketika seseorang meninggalkan kita, maka dengan meninggalnya ini terputus hubungan di dunia ini, tidak bisa kita bersentuhan, bercengkrama dan sebagainya. Tapi ada yang tidak bisa diputus, ya, keterikatan batin kita. Nah, keterikatan batin ini bisa disalurkan lewat doa. Ya, jadi kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, agar misalnya yang telah meninggalkan kita, tadi istri Anda misalnya, Anda memohon kepada Allah, diberikan cahaya, kemuliaan di alam kuburnya, meminta kepada Allah supaya disatukan kembali dalam kebaikan-kebaikan, tanpa putus itu disampaikan. Seperti Nabi Zakaria memohon kepada Allah, diberikan keturunan, dan tidak pernah putus meminta, dan dikabulkan. Ya, itu dikabulkan di Quran surah ke-19 Maryam itu, ya, kalau Anda baca dari ayat kedua itu sampai dengan ayat ke-15 sampai dikabulkannya, ada kalimat yang sangat menyentuh. Dzikr rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ya, di sini Allah akan kisahkan tentang rahmat Allah yang dicurahkan kepada hamba-Nya itu Zakaria. Idna da rabbahu nida'an khafiya. Ya, rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ya, beliau bermohon, ya Allah, ya, aku senantiasa bermohon kepadamu tanpa putus asa, ya kan? Dan beliau memohon dengan keadaan yang sangat luar biasa khusyuk, ya kan? Nidaan khafiya, dengan panggilan-panggilan yang lembut, permohonan yang sangat menyentuh kepada jiwa, dan mengatakan, ya Allah, aku tidak pernah putus dalam bermohon kepadamu, enggak pernah putus harapan dari mulai rambutku menghitam sampai memutih, aku terus bermohon kepadamu, gitu ya. Nah, ini jadi jawaban akhirnya. Anda bisa bayangkan kalau di depan pintu rumah ada yang meminta, ya, taruhlah dia meminta 30 detik gitu kan, mohon bantu, ya belum tentu kita merespon. Tapi kalau dia berdiri 30 menit, 3 jam, atau dia nunggu dari zuhur sampai dengan ke maghrib, ya masa iya kita tidak ada perasaan untuk merespon? Ya minimal kita menjawab, mendatangi dan sebagainya. Nah, sedangkan Allah Maha Rahim, punya sifat rahman dan rahim. Jadi kalau hamba terus memohon dan sebagainya, sifat doa itu akan dikabulkan sesuai dengan kemaslahatan. Itu satu. Nah, untuk mempercepat terkabulnya doa itu, nanti ada jalan lagi di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibuli. Aini, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kalau doa ingin cepat dikabulkan, kata Allah, respon cepat seruanku. Nah, seruan-seruan Allah itu ada yang sifatnya personal kepada kita seperti salat. Itu sifatnya personal. Salat wajib itu personal. Ya, ada yang ibadahnya ibadah komunal. Ya, yang manfaatnya bisa banyak. Banyak, terutama juga terkait pertanyaan Anda, misalnya untuk mengumpulkan kembali di keluarga, ya, ada yang sifatnya jamaah, ada dengan istri, gitu kan, yang beriman, dasar iman ini penting. Nah, itu ada amalannya. Nah, ini yang kemudian cepat Anda respon, amalan apa yang kira-kira bermanfaat bagi yang meninggal, dan sebagai wasilah untuk menyatukan kembali. Ada nanti umum sifatnya di Quran surah ke-52, At-Tur, ayat 21, ini langsung ini. Quran 52 At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kullu mri'in bima kasab rahin. Ya kan? Baik, walladzina amanu, dan para orang tua atau orang-orang yang umumnya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin, diikuti oleh keluarga besarnya. Anak, bahkan anak cucunya, dzurriyah itu kan ke anak cucu, keturunan. Ya, kalau sudah keturunan, nanti bagaimana bisa ada keturunan kerabat kalau enggak ada pasangannya dan sebagainya, sepanjang dia punya iman. Ya, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan himpun mereka kembali di surga, satu tempat, disatukan. Ya, belahan jiwa yang terbelah itu disatukan dengan menyatu kembali, ya, dengan suasana yang lebih indah, keadaan yang lebih menyenangkan. Mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, enggak pernah terlintas di benak kita, terlihat pandangan, terdengar dalam pendengaran-pendengaran kita, lebih indah dari semua itu, ya. Nah, hanya kata Al-Qur'an, wa ma alatnahu min amalihim min syai, bergantung kepada amal, dan kami enggak akan sia-siakan. Kullu mri'in bima kasaba rahin, tapi itu pilihan, mau dikerjakan itu pilihan Anda. Tidak dikerjakan pun ada konsekuensinya. Jadi kalau Anda sekarang berharap ingin dipertemukan kembali, ingin menyatu dan sebagainya, maka siapkan amal, kata Allah. Nah, tinggal sekarang amal apa yang kira-kira diniatkan bisa menyatukan perjumpaan itu, perkumpulan itu saat kembali kepada Allah dengan mendapatkan rahmatnya. Maka sekarang ada ditunjukkan di hadis Muslim misalnya dengan 9 lafaz itu. Ya, idza matal insanu in qata'a sa'iru 'amali illa min thalathatin. Ketika hamba Allah meninggal, manusia yang berkehidupan, terputus semua peluang amal kecuali tiga. Satu, sedekatin jariah. Nah, sedekah jariah yang pahalanya mengalir. Sedekah jariah itu maknanya bisa dua. Bisa orangnya hidup kemudian bersedekah, sifatnya jariah, kayak nitip misalnya ke masjid, karpet di masjid. Ya, atau ikut misalnya berkontribusi bagi para penghafal Quran. Ya, dengan mushafnya atau hafalan atau macam-macam. Jadi begitu orang yang meninggal, masih tersisa itu. Jejak amalannya itu pahalanya masih mengalir. Nah, ada pemaknaan kedua, orang yang telah meninggal. Tapi orang yang hidup kemudian mencoba melakukan amalan yang diniatkan pahalanya mengalir pada yang meninggal itu. Apa di antaranya? Dia bersedekah dengan harta. Yang hartanya diniatkan dengan harapan bahwa pahala mengalir, ya, untuk orang yang meninggal itu. Ada, dan hadisnya juga ada, dalilnya ada. Ya, bahkan nanti ada kurban, kurbannya diatasnamakan bagi yang telah wafat, ada. Kemudian ada lagi kasus tentang haji. Ya, bagaimana ada seorang berkonsultasi pada Nabi bahwa ibunya telah meninggal, boleh enggak berhaji untuk dia? Boleh, kata Nabi. Ya, ada lagi yang konsultasi, ya, ibuku meninggal dunia, bolehkah aku berpuasa untuknya? Ya, ada yang asbabul urud menyebutkan enggak sempat menyempurnakan, ada yang umum saja menyebutkan ingin puasa. Kata Nabi, boleh. Ya, Nabi memberi peluang. Ya, artinya apa? Ada amalan-amalan yang bisa Anda kerjakan, diniatkan misalnya untuk juga menyempurnakan pahala, memberikan cahaya dan pertemuan. Ya, Anda bisa niatkan untuk bisa bersedekah. Kemudian ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, yang meninggal mengerjakan perbuatan, ya, dan itu ada ilmu pengetahuan, dilestarikan. Dia misalnya mengajar, lestarikan pengajarannya itu, berikan fasilitas, niatkan untuk pertemuan, dapat. Atau yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang berdoa, itu anak untuk orang tua. Orang tua yang beriman, itu kan, dia berdoa. Nah, istri beriman, masa suami enggak berdoa? Ya kan, sepanjang suami beriman, istri beriman, berdoa. Insya Allah doanya akan sampai, bermanfaat dalam kebaikan. Bahkan itu yang disupport nanti oleh orang yang telah meninggal, supaya mempercepat mengumpulkan amalan untuk mendapatkan minimal pembuka kebahagiaan bahkan di alam kuburnya. Itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 169 sampai 171. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, jangan diduga bahwa orang wafat meninggal setelah mengabdikan hidupnya di jalan Allah, dia berkhidmat ya untuk kepentingan agamanya yang melahirkan manfaat bagi dia saat kembali kepada Allah, itu jangan diduga meninggal itu wafat begitu saja. Allah apresiasi, berikan semua kenikmatan-kenikmatan pembuka di alam kuburnya. Saking nikmatnya ya dia berkehidupan di alam kubur, saking nikmatnya dia seakan-akan ingin mengabarkan kepada orang masih hidup. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Ya Allah, khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kamu jangan banyak nangis, jangan banyak sedih. Kalau bisa, cepat perbanyak amalan supaya bisa nyusul ke sini, supaya bisa berkehidupan sama-sama setelah meninggal, dia meninggalkan alam dunia, persiapan ke akhiratnya. Jadi itu ada berita dalam Al-Qur'an. Nah, apalagi amalan yang dahsyat di antaranya, Al-Qur'an, jadi ahli Al-Qur'an. Ahli Al-Qur'an itu nanti diberikan kemuliaan dan dia diperkenankan menggandeng ya pasangannya, keluarga besarnya. Itu ada di Quran surah ke-13. Ya, 13 itu Ar-Ra'd. Quran surah 13, Ar-Ra'd ayat 23 sampai ayat 24. Ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ada orang-orang yang diperkenankan masuk surga lewat surga Aden dan dia menggandeng bapak ibunya yang saleh sepanjang dia beriman, beramal saleh, itu kan beriman, beramal saleh. Kemudian pasangannya ini jelas wa azwajihim, istri-istrinya atau suami-suaminya. Jadi sekarang antum biasakan mendekat kepada Al-Qur'an, kan? Minimal baca. Jadi kalau sedang malas-malas baca, ingat istri. Itu aja. Ya, supaya jadi motivasi. Motivasi terus, tingkatkan lagi, sampai jadi ahli Al-Quran. Nah, kalau sudah jadi Al-Quran, apa kata Nabi? Ya, ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, biasakan rajin baca Al-Quran, sehingga merasakan dhaukul Quran, nilai rasa Quran. Jadi kalau berpisah, nggak baca sehari, nggak enak. Kadang-kadang ada yang sakit, nggak baca Quran. Itu kan, itu Masya Allah, nggak bisa dipisahkan lah dengan Al-Quran itu. Itu jadi ahli Quran itu ada tiga, ada yang ahli baca, ada yang ahli mendalami mengkaji, tilawah, ada yang ahli kemudian menghafal. Itu ada tiga golongan. Nah, jadi Anda mulai dengan membaca, sampai ada kenikmatan baca Quran tilawah, ya. Terus membaca, membaca qiraah-qiraah. Kata Nabi, iqra'ul Quran. Baca, rajin baca Quran, sampai merasakan kenikmatannya. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Quran datang di hari kiamat, jadi syafaat untuk sahabat-sahabatnya. Nanti syafaat terbesarnya itu Allah berikan kemudian kesempatan untuk menggandeng orang-orang saleh yang ada di sekitarnya, di antaranya istrinya, ya, kerabat-kerabatnya sepanjang beriman, beramal saleh dan diparadekan masuk surga sampai disambut malaikat dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ya, selamat kamu bisa masuk surga, silakan nikmati ya hasil kesabaran engkau. Nah, jadi sabar dari sekarang ya, sabar kalau sedang membaca, menghafal, sabar aja, jalani dulu. Insyaallah dari buah kesabaran itu insyaallah akan ada kebaikan-kebaikan didapatkan. Ya, sekarang kesabaran itu butuh ekstra karena penjahat pun sabar. Ya, penjahat sabar dalam berbuat kejahatan, pencuri sabar dalam mencuri. Ada orang mencuri motor sekali 2 detik belum dapat kan, dia bilang sama bosnya, "Bos, ini enggak bisa." Kata bosnya, "Sabar, terusin." Itu sabar. Anda kebayang enggak? Orang berbuat maksiat sabar. Ya, jadi kenapa kita berbuat taat tidak sabar? Nah, kemudian yang terakhir bagaimana tentang orang tua gitu kan, statusnya seperti apa? Ya, saya bersimpati ya dengan keadaan-keadaan yang didapati dan kita juga berkeluarga turut merasakan itu semua, berada di posisi yang Anda dapati dan itu juga Anda belajar sirahnya. Ya, ada bagaimana puncak tertinggi yang Nabi memuliakan Ikrimah. Nanti belajar tentang Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Sedangkan Abu Jahal tahu sendiri bagaimana kepada Nabi, ya kan? Kondisi-kondisinya dan sebagainya. Maka apa yang dilakukan Nabi kepada Ikrimah itu? Motivasi-motivasi kebaikan. Ya, kemudian juga banyak sekali kisah-kisah termasuk Nabi sendiri kan, keluarganya kan enggak semuanya dalam keadaan baik. Abu Lahab paman Nabi dan sebagainya. Nah, sedangkan ada orang-orang juga di sekitar kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikonsultasikan Sayyidah Aisyah, termasuk ada orang-orang tokoh-tokoh yang baik yang enggak memusuhi, sering berbuat baik namun belum beriman. Itu bagaimana keadaannya gitu kan? Maka langsung diturunkan beberapa ayat. Beberapa ayat, kalau masih dalam kehidupan terus apresiasi kebaikannya, baktikan dan sebagainya, bahkan turun Quran surah ke-31 ayat 15 gitu kan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukan dengan baik, sayangi, muliakan, baktikan, puncakan sampai mendapatkan hidayah. Tapi kalaupun sudah meninggal, kita enggak bisa melakukan apapun. ya, terkait dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan bakti itu kan dimunculkan saat hidup, ya kan? Adapun saat wafat, apa yang bisa kita lakukan? Menjaga kehormatannya saja. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, ya, wejangan, tausiah kepada para sahabat yang lain-lainnya supaya menjaga kehormatan Ikrimah itu dengan cara apa? Tidak mengungkit-ungkit seputar tentang perilaku Abu Jahalnya, tidak mengungkit-ungkit perilaku-perilaku orang-orang yang belum beriman atau tidak beriman sampai dengan meninggalnya, tapi jaga kehormatannya, jaga kemuliaannya. Maka tugas Anda sekarang, bagaimana kalau ada kebaikan, melestarikan kebaikan-kebaikan dia, itu kan menjaga kehormatannya. Kemudian tidak banyak mengaitkan pembahasan-pembahasan tentang status orang tua, bagaimana di akhirat dan sebagainya. Sudah serahkan semua tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalani apa yang Anda bisa jalani saat ini. Banyak berdoa bagaimana Allah bisa menjaga dalam istiqamah dan kebaikan. Dan setelah itu kita bertawakal, serahkan sepenuhnya kepada Allah dan bagaimana Allah menetapkan hasil kemudian ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang bisa kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keputusan-keputusan yang terbaik, misalnya ketika kita kembali, dan itu hanya bisa dilihat keadilan Allah ketika tampak dengan segala keagungannya saat berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian perkara iman ini, ingat, itu melampaui akal. Jadi jangan ditangkap dengan akal. Kalau ditangkap dengan akal, nanti turunannya akan berbeda pemaknaannya. Ya, banyak sekali orang-orang yang keliru menangkap persoalan iman dengan akal, sehingga melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang salah. Ya, masa iya begini, masa iya begitu. Itu kan turunan-turunan akal. Jadi tangkapnya dengan iman, sehingga hikmah akan diberikan. Ya, kita harus melampaui apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan kan terkait dengan diri kita saja. Bisakah kita melihat hal-hal yang lebih luas daripada kita? Ya, tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah kan harus adil. Ya, bukan hanya bagi pribadi saya, Anda atau kita semua. Semua umat, hamba, bahkan makhluk harus mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan keadilan itu Allah membuat hukum. Ya, kalau beriman seperti ini, ya, kalau tidak beriman seperti ini, sampai meninggalnya akan begini, dan bagaimana orang-orang hidup misalnya bisa berikhtiar, berusaha sebaik-baiknya untuk dirinya, ataupun juga dia bisa berikhtiar yang baik-baik untuk menjaga keadaan diri sehingga tidak terjebak dalam hal yang tidak Allah ridai. Itu yang bisa saya sampaikan dari apa yang Anda tanyakan. Jadi yang pertama, giatkan amalan-amalan yang bisa menjadikan pertemuan Anda dengan istri terwujud. Dari mulai berdoa, giatkan berdoa. Kemudian rincikan dari sekarang amalan apa yang ingin kemudian Anda kreasikan. Hidup Anda terkonsentrasi ke situ saja dari apa yang Anda kerjakan ini. Kalau bekerja dapat harta misalnya, ya walaupun jangan lihat berapa nominalnya, 1.000, 2.000, 10.000, tapi niatkan itu untuk mendapatkan ridha Allah. Semoga dengan ini sedekah Allah ridha, saya dipertemukan dengan istri lagi, gitu kan. Kemudian mulai mendekat kepada Al-Quran seperti yang tadi saya sampaikan, isi itu. Terus jaga kehormatan orang tua, walaupun telah wafat, telah meninggalkan dan sebagainya, Anda tunjukkan kepada orang-orang di sekitaran kita bahwa walaupun telah kembali kepada Allah dalam keadaan yang mungkin tidak ideal bagi sebagian orang, tapi dia meninggalkan seorang anak yang insya Allah taat kepada Allah, gitu kan? Insya Allah juga dengan itu banyak beramal soleh, dan mudah-mudahan dengan itu semua, ya, kita bisa melihat bagaimana saat kembali kepada Allah, Allah memberikan keputusan yang terbaik sesuai dengan keadilan dan hukum yang telah Allah tetapkan. Saya kira demikian, ya, apa yang bisa saya sampaikan, dan semoga Allah memuliakan Anda semuanya, keluarga besar, dan diberikan percikannya kepada kita dalam kemuliaan-kemuliaan. Jazakallah khair.